menghalalkan semua makanan dan minuman yang dapat mendatangkan manfaat bagi badan kita, jasmani kita, dan juga rohani kita. Sebaliknya, semua makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan kita, atau makanan dan minuman yang mengandung madarat lebih besar daripada manfaatnya, maka Allah haramkan. Ini semua ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengatur halal dan haram. Ya, mana yang halal, mana yang haram. Bukan karena Allah bakhil sehingga ada yang diharamkan. Adanya aturan ini semata-mata untuk menjaga kesehatan, kebaikan, kesucian hati kita, akal kita, ruh kita, dan jasad kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap makanan maupun minuman yang masuk ke dalam perut kita tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Makanan haram, kenapa diharamkan? Karena yang diharamkan itu memang dapat mendatangkan efek negatif baik bagi jasmani maupun rohani kita. Ya. Misal apa efek negatif atau dampak buruknya bagi jasmani kita, tubuh kita? Makanan atau minuman yang haram diakui bahkan oleh pihak kedokteran banyak mengakibatkan berbagai macam jenis penyakit. Ya, apalagi minuman beralkohol atau makanan-makanan yang diharamkan seperti daging babi dan seterusnya yang diharamkan, dampak buruk bagi kesehatan. Bukan hanya itu, makanan yang haram, minuman yang haram juga memiliki dampak negatif bagi rohani kita. Mungkin ini yang lebih kita khawatirkan. Apa dampaknya bagi roh? Di saat seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, tidak peduli halal dan haram, yang haram dia labrak terus selagi dia menyukainya, dampaknya diantaranya dia akan menjadi malas di dalam melakukan ketaatan, malas beribadah, tidak semangat dalam beramal saleh. Akibatnya, kalau dia berdoa, maka doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jemaah sekalian rahimakumullah, makanan yang haram di samping mempengaruhi kesehatan juga mempengaruhi doa kita dan juga berpengaruh pada semangat kita di dalam melakukan ketaatan dan amal saleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Apa perintah Allah? Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah makanan yang baik, itu yang halal. Wa'malu salihan. Lihat, digandengkan perintah untuk memakan yang halal, lalu disebutkan beramal saleh. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian memerintahkannya juga kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Apa hikmah digandengkan, disandingkannya dua perintah? Perintah makanan yang halal dan amal saleh. Kata beliau, ini ada isyarat bahwa makanan halal adalah pembangkit untuk kita beramal saleh. Artinya, yang membuat seseorang semangat dalam beribadah, semangat di dalam beramal saleh, semangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, di antara sebabnya adalah karena dia memperhatikan makanan yang dia konsumsi. Dia jaga betul sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya setelah dia pastikan kehalalannya. Dan yang haram, bahkan yang syubhat, dia berusaha untuk menjauh dan menghindar darinya. Makanya jamaah, apabila selama ini kita merasa malas, merasa berat untuk beribadah, ya, tidak semangat beramal saleh, maka langkah baiknya apabila kita mengoreksi kembali apa yang kita konsumsi ke perut kita berupa makanan minuman. Ya. Nabi SAW bersabda, innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun aw khairun huwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Kita konsumsi yang halal, maka akan mendatangkan kebaikan, menghasilkan amalan-amalan saleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi di sana ada ancaman dari Nabi SAW, ancaman dengan neraka kepada siapa saja yang mengkonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram. Apakah zatnya yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin nabata min al-haram fan-naru awla lahu. Ya. Daging mana saja yang tumbuh atau sekerat daging yang tumbuh dari sesuatu makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Neraka yang lebih berhak untuk menyantap dia. Na'udzubillah. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur halal dan haram makanan dan minuman. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim dan muslimah mengetahui kriteria makanan yang haram berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, dan ini termasuk perkara yang sangat penting untuk diketahui agar setiap kita dapat menghindar dan tidak terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam Kitabul At'imah, al-aslu fi kulli syai'in al-hillu. Hukum asal segala sesuatu adalah halal. Wala yahrumu illa ma harramahullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diharamkan kecuali apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Sementara segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya diamkan, maka hukumnya dibolehkan. Fayahrumu ma fil kitabil aziz. Yang diharamkan diantaranya adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Kitab Al-Aziz. Wa kullu dhinabin minas siba', setiap hewan buas yang bertaring. Wa kullu dhi mikhlabin minat tayir, setiap burung yang memangsa dengan cakarnya. Wal humrun insiyah atau humrul insiyah, dan keledai peliharaan. Wal jallalah qabla al istihalah, jallalah sebelum adanya proses al istihalah. Ya, wal kilab, anjing-anjing. Wal hir, dan kucing. Wa makana mustahbathan, dan semua yang menjijikkan. Wa ma ada dzalika fa huwa halal. Selain dari hewan-hewan tersebut, maka kata Al-Imam Asy-Syaukani hukumnya halal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang akan kita bahas di sini, sebuah kaedah ya dalam permasalahan makanan. Kata beliau, al-aslu fi kulli syai'in al-hillu. Ini hukum asal segala sesuatu atau suatu makanan itu adalah halal. Kaedah ini tentunya disimpulkan oleh para ulama dari beberapa ayat Al-Quran. Ya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk makanan, apakah dari jenis tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, binatang, yang ada di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah. Maka ini menunjukkan hukum asalnya adalah halal dikonsumsi, boleh dimanfaatkan untuk kepentingan makanan ataupun untuk kepentingan yang lainnya. Iya, karena lafaz lakum untuk kalian, terserah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik. Ya. Surat yang lain atau ayat yang lain yang menunjukkan kaedah ini bahwa hukum asal suatu makanan itu halal adalah surah Al-An'am ayat 119. Wa qad fassala lakum ma harram 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan secara rinci kepada kamu apa yang diharamkannya atas kalian kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Lihat. Ayat ini menjelaskan bahwa semua makanan yang tidak ada dalil pengharamannya dalam syariat Islam berarti hukum asalnya adalah halal. Selama tidak menimbulkan mudarat bagi diri kita. Ya. Demikian pula binatang, tidak ada pengharamannya dalam dalil-dalil syar'i. Ya, jika tidak ada, maka hukumnya halal. Nah, bahkan binatang selain dimanfaatkan untuk dikonsumsi, kalau dia berupa hewan tunggangan, boleh dimanfaatkan untuk keperluan, dijadikan sebagai kendaraan. Atau hewan yang lainnya yang sebagian orang senang untuk dijadikan sebagai hiburan, peliharaan, ya, atau bagus suaranya seperti berbagai jenis burung, indah warnanya. Nah, ini halal untuk dimanfaatkan oleh manusia, termasuk diantaranya adalah untuk dikonsumsi. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali. Nah, jadi hukum asalnya halal, kecuali nanti disebutkan apa saja yang diharamkan, ya, illa antakuna atau illa ayyakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir dan seterusnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu dalil-dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan Al-Bazzar mengatakan ini sanadnya sahih, dan juga Al-Hakim, Al-Hakim pun mensahihkannya. Beliau meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, dan dia meriwayatkannya secara marfu dengan lafaz, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, itulah yang halal. Wa ma harrama fahuwa haramun, dan apa saja yang diharamkan olehnya, itulah yang haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun. Adapun yang tidak dijelaskan, berarti termasuk yang dimaafkan bagimu. Faqbalu minallahi afiyatah, terimalah pemaafan Allah itu, artinya yang dibolehkan oleh Allah itu terimalah. Fa innallaha lam yakun nasiya, karena Allah tidak mungkin melupakan sesuatu. Ya, kemudian Rasulullah membaca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Ya. Dan juga dalil-dalil yang lainnya masih banyak yang menunjukkan kaidah asal suatu makanan adalah halal. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Karena yang berhak menentukan halal dan haram hanyalah Allah semata. Maka mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah haramkan, atau sebaliknya, ya, ini termasuk perbuatan iftira, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram, tanpa dalil. لِتَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung baginya. Ini ancaman bahwa jangan sembarangan kita mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Allah haramkan dalam Al-Quran atau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kata Imam Syaukani, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya diamkan maka hukumnya dibolehkan. Artinya, apapun di luar yang dilarang maka itu boleh-boleh saja memakannya, selama tidak menimbulkan madharat, tentu tidak membahayakan kesehatan, dan binatang tersebut tidak termasuk ke dalam golongan binatang yang haram dimakan. Apakah karena kesamaan jenis, bentuk dan sifatnya? Ya. Nah, ini pembahasan yang kedua. Berarti apakah ada derajat al-afu antara makanan yang halal dan yang haram? Artinya apakah ada hukum ketiga setelah halal, haram, maka ada al-afu yang dibiarkan. Ya. Ini sama seperti pembahasan kita waktu itu, pembagian air ya. Ada yang membagi dua, air itu suci dan najis. Tapi ada juga yang membagi tiga. Masih ingat? Pembagian yang ketiga apa? Suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, atau suci tidak mensucikan. Nah, demikian juga dengan pembagian syarat diterimanya amal. Ada yang mengatakan dua, yaitu ikhlas dan ittiba, dan ada yang menambah satu, yaitu apa? Harus terbebas dari syirik. Hakikatnya sama. Terbebas dari syirik ini sudah mencakup dalam syarat yang pertama, yaitu harus ikhlas. Karena konsekuensi keikhlasan adalah murni dari kesyirikan. Begitu juga pembagian air. Yang mengatakan tiga, air yang suci dan tidak bisa dipakai lagi bersuci, ini tidak dikatakan air mutlak. Sedangkan air yang suci itu adalah air mutlak. Begitu ya. Nah, ini pun demikian. Apakah ada hukum makanan yang halal, pembagiannya halal, haram dan al-afu? Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Yang benarnya hukum dalam hal ini hanya dua saja. Kalau tidak halal, ya berarti haram. Enggak ada hukum ketiga. Oh, bukankah ada di sana yang namanya syubhat? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Lihat. Lalu Nabi menyebutkan perkara syubhat. Nah, dalam hadis ini disebutkannya perkara syubhat bukan karena dia memiliki hukum tersendiri. Artinya, perkara syubhat dia tidak tampak. Apakah dia haram ataukah halal? Jadi tetap saja hanya ada dua kemungkinan, halal atau haram. Begitu ya. Nah, ini yang lebih dikuatkan dalam masalah ini, ya, pembagian hukum itu hanya halal dan haram, tidak ada hukum yang ketiga. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa yahrumu ma fil kitabil aziz. Ya, beliau mulai menyebutkan setelah kaedah asal dalam masalah makanan itu adalah halal, lalu yang diharamkan yang bagaimana? Ya. Yang diharamkan diantaranya adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat yang ketiga, dan An-Nahl ayat 115. Ini lafadznya hampir serupa, sama, ya. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi." Kalau di surat Al-Baqarah, "Wa ma uhilla bihi li ghairillah." Wal munkhaniqatu, diharamkan bagimu memakan maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, ya, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, wal munkhaniqah, yang tercekik, wal mauqudhatu, yang dipukul, ya, dengan benda tumpul, wal mutaraddiyatu, dan yang apa, jatuh, wan natihatu, dan yang ditanduk, wa ma akala sabu'u, dan yang diterkam binatang buas, illa ma dakkaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bangkai, ya kan, al-maitatu. Apa itu bangkai? Mungkin kalau orang sekarang disebut bangkai identiknya dengan yang sudah membusuk dan bau, gitu kan? Padahal bangkai enggak mesti seperti itu keadaannya. Bisa jadi bangkai itu masih segar, tidak bau, tapi dianggap bangkai. Loh, memang bangkai itu apa? Bangkai itu semua binatang yang mati tapi tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Ya. Jadi matinya dia bukan karena disembelih. Itu bangkai. Dan juga bukan karena hasil perburuan. Ya. Kalau dia mati karena diburu, kena busur, maka itu tidak dianggap bangkai. Nah, paham ya? Jadi bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa proses penyembelihan. Nah, ini hukumnya haram. Ya. Nanti akan disebutkan beberapa contoh seperti karena tercekik, gitu ya, karena terpukul, karena terjatuh, dan seterusnya. Ada yang dikecualikan dari bangkai, yaitu bangkai yang tetap halal dimakan. Apakah itu? Yang pertama adalah ikan. Ya. Ikan kita dapati dalam keadaan dia sudah mati, halal dimakan. Kenapa? Karena dia termasuk hewan air. Yang kedua, belalang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani falhut wal jaran. Nah, kata Nabi, kedua bangkai yang halal itu adalah bangkai ikan dan belalang. Ya. Jadi belalang halal dikonsumsi, boleh dimakan, apalagi belalang-belalang yang besar gitu ya. Dan itu biasa. Walaupun kita dapati belalang itu sudah mati, ya, halal dimakan. Wa ammad damani fal kabid wat tahal atau wat tihal. Adapun kedua darah yang halal adalah hati dan limpa. Nah, dan yang ketiga, bangkai yang dikecualikan artinya halal dimakan, yaitu janin yang berada dalam perut hewan yang kita sembelih. Iya. Jadi ibu-ibu, kalau nyembelih hewan betina ya, dia lagi bunting, ya, janin yang ada di dalam perut itu halal dimakan. Jadi kalau menyembelih induknya, ternyata wah ternyata ada isinya ini, dia lagi hamil, apakah boleh dimakan? Boleh. Loh, ini gak dianggap bangkai? Tidak. Karena Nabi SAW bersabda, zakatul janin zakatu ummi. Penyembelihan untuk janin adalah dengan disembelih induknya. Artinya udah cukup. Nah, kecuali kalau didapati anak hewan tersebut yang apa janinnya itu masih hidup. Ya, maka ini butuh untuk pilihan, mau dipelihara atau mau dimakan juga. Kalau mau dimakan juga disembelih lagi. Gitu ya. Ini tiga bangkai yang dikecualikan, boleh dimakan. Ikan, belalang, dan janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Ya. Yang kedua, yang diharamkan dalam Al-Qur'an, waddamu, darah. Darah yang memancar. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145, au daman masfuhan, darah yang memancar. Gitu ya. Jadi darah yang ketika proses penyembelihan. Nah, ini entah sekarang masih banyak atau tidak, yang jelas ini perkara yang dikenal di masyarakat kita, ya, darah. Jadi kalau nyembelih sapi itu kan darahnya banyak, atau nyembelih kambing atau ayam, dikumpulkan darahnya lalu dijemur ya sampai kering, terus digoreng. Terkadang hati-hati, kadang tukang gorengan menjualnya dikiranya ati, enggak taunya itu adalah darah yang dikeringkan, apa yang disebut dengan apa? Marus ya. Marus. Ini haram hukumnya. Darah yang halal hanyalah dua, yaitu hati dan limpa. Tapi kalau daman masfuhan itu hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau kita lagi makan daging, misal makan ayam, tiba-tiba masih ada darahnya nyelip-nyelip di daging, di sela-sela daging atau di tulangnya, maka yang seperti ini tidak masalah. Itu bukan daman masfuha, bukan darah yang mancar, bukan darah yang mengalir. Ya, dan masih ingat pembahasan tentang najis? Para ulama membedakan darah yang memancar ketika proses penyembelihan itu najis. Tapi kalau darah yang melekat di daging, di tulang ketika proses pencacahan, itu tidak najis. Demikian juga sama berlaku dalam hal mengkonsumsinya. Kalau yang mengalir ketika proses penyembelihan itu haram, tapi kalau darah yang melekat di sela-sela daging dan tulang itu halal, tidak masalah. Yang ketiga, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, walahmul khinzir, daging babi. Ya, ini jelas. Semua bagian dari babi itu haram. Kenapa di sini disebutkan daging? Ya karena inilah yang memang bisa apa biasa menjadi tujuan orang menernak, memelihara, memotong, karena mau tujuan utamanya adalah memanfaatkan dagingnya. Bukan berarti kalau selain dagingnya itu menjadi halal, tidak. Semua bagian dari babi adalah haram. Nah, makanya Nabi SAW menjelaskan di antara misi diutusnya Nabi Isa AS atau diturunkannya Nabi Isa AS di akhir zaman, apa misinya? Kata Nabi SAW di antaranya untuk yaqtul khinzir, membunuh babi. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, telah dekat waktunya akan turun di tengah-tengah kalian Isa ibnu Maryam, hakaman adla, sebagai hakim yang adil. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, fayuksir as-salib, menghancurkan salib. Ya, artinya membatalkan agama Nasrani. Dihancurkan, dipecah-pecah salib itu. Ya. Karena mereka sekarang mengagung-agungkan salib, Nabi Isa justru mematahkannya dan menghancurkannya. Dan yang ketiga, wayaqtul khinzir, membunuh babi. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam apa syarahnya beliau, hadis ini terdapat dalil bahwa bila kita mendapati babi di negeri peperangan, ya, atau di negeri aman sementara kita mampu membunuhnya, maka hendaknya kita bunuh, gitu ya. Kalau memang kita mempunyai kuasa, tapi kalau membunuhnya tiba-tiba kita jadi ditangkap, ya, kemudian dihakimi, masa menimbulkan madarat, maka jangan lakukan. Ya, nah, ini penekanan tentang haramnya daging babi, dan bukan cuma dagingnya yang haram, tapi semua bagian dari babi itu haram. Yang keempat, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, semua hewan yang disembelih atas nama selain Allah ketika menyembelihnya. Yani disembelih tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ya, disembelih untuk sesaji, apa sesajen gitu ya. Atau untuk dipersembahkan kepada makhluk halus, makhluk gaib, jin. Ya, seperti yang dilakukan oleh para dukun, dijadikan tumbal, misalnya kepala kerbau gitu. Kerbau disembelih, tapi kemudian kepalanya ditanam di tanah. Kenapa ditanam di tanah, di sawah-sawah, di perkebunan? Katanya sebagai sesaji kepada dewa tanah. Ya. Seperti juga ritual, ini kenapa sih jembatan putus terus? Enggak kokoh. Sedikit apa hujan, air sungainya meninggi, putus. Wah, ini kurang sajen ini. Misal. Akhirnya dia nyembelih dengan baca bismillah. Tapi kemudian kepala kerbaunya atau kepala kambing atau semisalnya ditanam di tanah supaya dewa tanah melindungi jembatan tadi. Atau kalau ditanam di sebuah bangunan supaya bangunannya dijaga sebuah gedung supaya gedungnya dijaga dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini syirik. Makanya haram dagingnya. Ya, tadi kan yang ditanam cuma kepalanya doang, dagingnya mah dimasak. Dibagi-bagikan. Anda terima ini? Haram. Gitu ya. Begitu juga misal hewan ternak yang disembelih untuk persembahan Nyi Roro Kidul misal. Seperti yang dilakukan di pantai selatan. Ya. Ini hukumnya haram. Karena perbuatan syirik akbar, syirik besar yang dapat membatalkan keislaman. Walaupun ketika disembelih membaca basmalah. Nah, ini yang keempat, yang haram dimakan karena sebab. Karena sebab. Sebabnya apa tadi? Untuk sesaji. Kemudian yang kelima yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah adalah wal munkhaniqatu. Yaitu hewan yang tercekik hingga mati. Ini sebenarnya masuk dalam kategori bangkai. Gitu ya. Mungkin dia terkena apa? Suatu perangkap. Ya, sehingga dia tercekik. Maka haram dimakan. Wal mauqudatu. Hewan yang terpukul, yaitu yang mati karena dipukul dengan menggunakan apa? Tongkat atau benda tumpul yang lainnya. Dipukul bagian kepalanya langsung. Ya. Mati dia. Jadi matinya karena pukulan. Naam. Yang ketujuh wal mutaraddiyatu. Hewan yang terjatuh. Ini terjatuh dari tempat yang tinggi. Mungkin dia lagi main-main di atas tebing, ternyata dia terpleset terus terjatuh sampai akhirnya mati. Ini juga haram. Termasuk bangkai. Wan natihatu. Hewan yang ditanduk oleh hewan lainnya. Dia berkelahi. Ya, ternyata lawannya ini mempunyai tanduk yang kokoh, besar. Ditanduk dia sampai mati. Ini juga haram. Ini biasanya banyak terjadi, ya, pada jenis kambing misal, kambing domba yang memiliki tanduk besar. Ya. Nah. Wama akala sabur. Dan semua hewan yang diterkam oleh binatang buas. Maksudnya apa? Ada hewan yang halal, misalkan kambing. Halal. Tapi dia mati karena diterkam oleh binatang buas. Nah, binatang buas yang menerkamnya enggak makan semua. Ya, mungkin cuma makan sepertiga atau lebih sedikit dari itu. Bagaimana sisanya? Ini masih seger ini. Dan ini daging enak ini, rusa misalkan. Maka hukumnya haram. Ini yang disebut dengan wama akala sabu' illa ma zakaitum, kecuali yang kalian sembelih, kata Allah. Yaitu pengecualian di sini yaitu hewan-hewan yang kalian jumpai dan masih dalam keadaan hidup. Masih keadaan hidup. Iya. Yeah. Supaya enggak jadi bangkai, cepat cari golok, cari pisau, sembelih. Yang jelas matinya dia karena proses penyembelihan. Ini yang Allah maksud, kecuali yang kalian sembelih. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, wa ma zubiha 'ala an-nusub. Hewan yang disembelih untuk berhala. Ya, ini hampir mirip dengan tadi, wa ma uhilla li ghairillah bihi, ya, yang disembelih atas nama selain Allah. Tapi kalau di sini lebih khusus yang disembelih untuk berhala, sesuatu yang diagungkan, disembah-sembah. Naam. Kemudian kata Imam Syaukani, nah jadi ada berapa macam yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Ada 10 macam. Ada 10 macam yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini yang dimaksud oleh ucapan Al-Imam Asy-Syaukani wa yahrumu apa? Ma fil kitabil aziz. Berarti baru satu yang disebutkan, jenis makanan yang diharamkan adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ternyata ada 10. Kemudian selanjutnya Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan selain dari yang disebutkan di Al-Qur'an, yaitu kata beliau wa kullu dzinabin minas siba, setiap hewan buas yang bertaring. Berarti kriterianya dua, satu dia buas, ya, jadi karakternya hewan ini ganas, hatinya kejam gitu ya. Kemudian dia mempunyai taring, anyab, mempunyai taring. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzinabin minas siba fa aqluhu haramun. Setiap hewan buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Taring kita tahu ya. Jadi ini hewan yang memangsa hewan lain dengan cara apa? Mencabiknya. Apa contohnya? Ya, singa, serigala, anjing, macan, ya, harimau. Nah, ini semua haram dimakan karena buas dan bertaring. Adapun yang mirip dengan hewan-hewan ini seperti apa? Haina ya. Duba ya. Atau juga semisalnya itu boleh ya. Halal, tidak termasuk yang diharamkan. Walaupun binatang jenis ini jarang kita dapati ya di Indonesia. Kemudian yang ke-12, wa kullu dzi mikhlabin minat thayr. Setiap burung yang memiliki cakar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzi nabin minas siba wa an kulli dzi mikhlabin minat thayr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar. Apa yang dimaksud burung mempunyai cakar? Ya, maksudnya dia memiliki apa? Cakar ya, mikhlab. Mikhlab itu kuku ya. Nah, jadi dia memangsa dengan cakarnya. Seperti burung elang ya, raja wali. Ini haram. Makanya kalau selain itu ya, dia tidak menangkap dengan cakar seperti ayam atau burung merpati, burung puyuh, ini halal. Bahkan kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajajatan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya wal humrul insiyah, keledai. Tapi yang dipelihara. Ya. Dibedakan keledai peliharaan dengan keledai liar. Masya Allah. Ini adalah ketetapan syariat. Dan ini pendapat empat imam mazhab selain Imam Malik. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ada pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha wa rasulahu yanhayakum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai yang jinak, ya, keledai peliharaan, karena dia itu adalah najis. Ya. Dan memang keledai ini dijadikan sebagai perumpamaan dari sifat pandir, ya, hina, bodoh. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa keledai bisa melihat syaitan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan." Apabila kalian mendengar lenguhan keledai, suara keledai itu enggak enak, ya. Kalau kalian mendengar dia bersuara, lenguhannya keledai kalian dengar, kata Nabi, fata'awadzu billahi minasyaitan. Segeralah kalian berlindung kepada Allah dari syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan. Karena keledai itu telah melihat syaitan. Nah, dan keledai peliharaan itu sudah diharamkan oleh kaum Arab dari dulu, dan ini sudah menjadi uruf fitrah mereka. Ya. Adapun keledai yang liar ini halal dikonsumsi. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, akalna zamana Khaybarin al-khayla wal wa humur al-wahsy. Kata Jabir, saat perang Khaybar kami memakan kuda dan keledai liar. Nah, ini juga sekaligus dalil halalnya daging kuda dan keledai liar. Kalau tadi kan humrul ahliyah atau insiyah, kalau di sini humrul wahsyi, keledai liar. Wa nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli. Nah, dipertegas yang dilarang Nabi kepada kami adalah keledai jinak, keledai peliharaan. Ini pendapat yang paling kuat. Sampai-sampai Ibnu Abdul Bar menyatakan tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Selanjutnya adalah al-jallalah qabla al-istihalah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, yang diharamkan juga adalah al-jallalah sebelum adanya proses al-istihalah. Apa itu al-jallalah? Al-jallalah adalah binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Ya. Feses. Iya, kotoran manusia atau kotoran hewan lainnya atau najis, ya, apakah itu unta, sapi, kambing, ya, atau berupa burung seperti burung garuda atau angsa, ayam. Nah, walaupun memang ada khilaf yang dimaksud jalalah itu khusus yang berkaki empat. Iya, berarti dari jenis unta, sapi, kambing. Kalau makanannya didominasi oleh makanan apa, seringnya makan makanan kotoran, itu jalalah. Adapun ayam dan burung itu tidak dinamakan jalalah. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, dan memang kalau ayam dan semisalnya itu yang dominannya memang makan yang bagus-bagus, ya, yang sehat-sehat. Bagaimana hukumnya binatang yang seperti itu, yang makanannya itu feses, kotoran manusia atau sampah gitu ya, najis? Kata Imam Syaukani, hukumnya adalah haram. Iya, padahal ini kan asalnya adalah binatang yang halal. Kenapa kok menjadi haram? Karena dia sudah terkontaminasi, ya, dengan yang dia konsumsi berupa hal-hal yang najis tadi. Nah, dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Ya, kata Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, dan At-Tirmizi menghasankannya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan al-jallalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Bukan cuma melarang makan dagingnya, tapi juga susunya enggak boleh diperas, enggak boleh diminum. Gitu ya. Dan alasannya tadi, perubahan pada daging dan susu. Ya, karena adanya sebab. Terus bagaimana supaya menjadi halal? Kan eman-eman gitu ya. Kalau mau dimakan, ya dia harus istihalah, diproses dulu, dikurung mungkin minimal 3 hari, ya, dikasih makanan-makanan yang bersih, makanan yang enak-enak, yang suci, yang sehat, gitu ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar, dia pernah mengurung ayam yang suka makanan kotoran tadi selama 3 hari. Ya, disebutkan dalam apa, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Memang para ulama berselisih pendapat berapa lama jalalah itu dibiarkan atau dikurung sehingga menjadi normal kembali. Ya, yang benar tidak ada dalil. Ya, jadi dikembalikan kepada ukuran uruf, adat kebiasaan saja. Diperkirakan kalau dia sudah sehat, berarti sudah hilang penyebabnya, maka menjadi halal. Naam. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini jadi mengingatkan kita ya tentang pembahasan al-istihalah dulu dalam pembahasan tentang najis. Kata Imam Asy-Syaukani, istihalah itu dapat mensucikan. Iya. Begitu juga dengan al-jalalah di sini. Dikurung dulu, dikasih makan yang bagus, yang sehat-sehat, yang suci, baru boleh disembelih dan dimakan halal. Yang berikutnya adalah al-kilab, ya, anjing. Jamaah rahimakumullah, ini pernah ada artikel, ya, suatu kalangan meragukan keharaman anjing. Apa alasan mereka? Enggak ada dalam Al-Quran penyebutan haramnya anjing. Memang kalau kita cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang redaksinya menyebutkan anjing sebagaimana tadi disebutkan lahmu khinzir, daging babi, kan jelas, maitah, bangke, jelas, darah, jelas. Kalau anjing memang tidak ada. Iya. Nah, mereka berdalil dengan surat Al-An'am ayat 145. Dalam Al-Quran yang diharamkan itu hanya sebatas 4. Apa itu? Tadi maitah, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Selain 4 ini berarti halal. Nah, gitu ya. Ini terutama orang-orang ingkaru sunnah ini. Jadi kalau ada hadis yang datang mengharamkan satu makanan, dia tolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Hati-hati ya terhadap kelompok ini. Apa jawaban Anda terhadap mereka? Ya, karena tadi mereka katakan bahwa hukum asal setiap makanan itu halal. Sama ya kaidahnya sama kita. Lalu dia membawakan ayat qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Nah, jadi hukum asal makanan itu halal. Kemudian yang kedua, yang dikecualikan dalam ayat hanya 4. Jadi ada 4 saja yang dilarang dan yang haram. Dalam ayat ini tidak disebut anjing. Makanya asalnya anjing itu apa, kembali kepada asal yaitu halal. Kita jawab ya. Apakah makanan atau hewan yang diharamkan itu hanya sebatas yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Tanya balik ke dia. Ya. Kita katakan tidak hanya sebatas dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada larangannya dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Betapa banyak Al-Quran memerintahkan kita. Ya Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'allaha war rasula. Katakan ya Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, bahkan Allah ancam, kalau kamu berpaling dari ketaatan kepada Rasul, ya kepada Allah dan Rasulnya kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Lihat surat Ali Imran ayat 32 ini jelas memerintahkan kita harus mentaati Rasul. Apalagi di surat An-Nur ayat 63 Allah mengancam, فَلْيَحْذَرِ الَّذِي لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Di ayat ini jelas, siapa saja yang menyelisih perintah Rasul, dia akan mendapatkan ancaman, mendapatkan azab yang pedih. Ya, jadi pengharaman anjing ada di dalam hadis. Banyak. Di antaranya, tadi yang kita sudah bacakan, kullu dzinabin minas sibaa fa aqluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaling, makannya apa, maka memakannya adalah haram. Anjing termasuk jenis ini. Satu. Yang kedua, anjing termasuk hewan fasik yang boleh dibunuh. Sedangkan kaedah makanan atau binatang yang haram adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Khamsun fawasiq yuqtalna fil harami. Ada 5 jenis hewan fasik. Fasik itu artinya keluar. dari apa sifat baik yang boleh dibunuh walaupun sedang ihram, apa itu? Fa'rah, tikus. Aqrab, kalajengking. Hudayya, burung apa nih, semacam burung jawali ya. Wal ghurab, burung gagak. Wal kalbul aqur, dan anjing. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW melarang kita untuk memakan hasil dari penjualan anjing. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari upah jual beli anjing. Ini menunjukkan haramnya anjing. Wa inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim tsamana. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan satu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah pun melarang upah hasil penjualannya. Nah, ini dalil-dalil tentang keharaman anjing. Gitu ya. Maka apakah masih ragu tentang haramnya anjing hanya karena alasan gak disebutkan dalam Al-Qur'an? Na'udzubillah. Selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, walhir, kucing. Ya, kucing. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi was-sinnaur. Ini sudah pernah kita bahas dalam Kitabul Buyu', apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Di antaranya adalah anjing dan kucing. Ya. Jadi hadisnya dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi melarang dari memakan hasil penjualan anjing dan kucing. Iya. Ini enggak ada bedanya ya antara kucing liar, kucing peliharaan, sama saja. Semuanya haram dimakan. Wa ma kana mustahbathan. Nah, ini yang kedelapan. Yang disebutkan oleh Imam Syaukani, atau kalau secara keseluruhan ini yang ke-17 ya. Semua hewan yang menjijikkan itu haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ya. Dan diharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk. Nah, menjijikkan. Terus gimana kalau sebagian orang menganggap suatu hewan jijik tapi sebagian yang lainnya tidak? Maka yang menjadi acuan adalah pendapat mayoritas. Ya, mayoritas orang selagi masih normal, ya, maka itu yang menjadi ukuran. Nah, sini kita katakan kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Iya kan? Nah, ada yang menjijikkan bagi seseorang misalnya, tetapi tidak menjijikkan bagi yang lain. Maka yang dijadikan standar oleh para ulama adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari orang Arab di masa dulu. Iya. Kenapa? Karena kepada merekalah Al-Qur'an diturunkan pertama kali. Dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan. Sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak. Naam. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, seperti berbagai jenis serangga gitu ya. Ini atau cacing ya, ini menjijikkan. Berarti kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini, makanan yang diharamkan itu diharamkannya karena beberapa sebab. karena membahayakan badan, ya, dan akal, atau bahkan bisa menghilangkan akal, atau memabukkan, atau karena najis, atau dianggap menjijikkan dan kotor, dan karena ada dalil larangan yang jelas dalam syariat agama kita. Kemudian jemaah rahimakumullah, termasuk yang diharamkan untuk dimakan adalah semua binatang yang kita diperintah untuk membunuhnya. Seperti tadi hadisnya sudah saya bacakan. Ya. Apa contohnya tadi? Tikus, kalajengking, ya, kemudian burung, burung buas ya, gagak, dan anjing hitam. Nah, demikian juga dengan cicak, tokek. Ini diperintah sebagaimana dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazag wa sammahu fuwaisiqan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan golongannya, ya, termasuk tokek, dan beliau menamakannya binatang yang fasik, yaitu yang fasik yang keluar dari kebaikan. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, man qatala wazagan fi awwali dharbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukulan, ditulis baginya 100 kebaikan. Nah, lihat, walaupun disuruh membunuh, tapi jangan sampai menzalimi, menyiksa. Jangan. Makanya beda. Ya. Yang memukulnya dengan satu kali pukulan 100 kebajikan. Wa fi tsaniyati duna dzalika wa fi tsalitsati duna dzalika. Barang siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, maka baginya kurang dari itu, kurang dari 100. Kalau mukulnya sampai 3 kali, kurang dari itu lagi. Semakin banyak mukul, semakin berkurang kebaikannya, pahalanya. Dalam hadis ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi memerintahkan agar membunuh binatang-binatang itu. Ini isyarat larangan untuk memakannya juga. Iya. Kalau sekiranya binatang-binatang tadi itu boleh dimakan, maka akan menjadi tabzir, sia-sia kalau sekedar dibunuh. Iya. Nah, kemudian yang termasuk dalam hal ini yang diharamkan adalah semua binatang yang kebalikannya, dilarang untuk dibunuh. Kalau tadi disuruh, diperintah untuk dibunuh, sekarang dilarang. Apa diantaranya? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba' min ad-dawab." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang, yaitu an-namlah, semut. Ya. Semut jangan dibunuh. Digiring saja, diusir saja, apalagi sekarang ada kapur pengusir semut, ya. Jangan satu semut gigit Anda terus Anda bakar sarangnya. Ya. Wan nahlah, lebah. Ya, lebah tawon. Wal hudhud, burung hudhud. Nah, ini mungkin jarang. Was surat, dan burung surat. Ya, sejenis burung gereja ya. Wallahu a'lam. Termasuk yang dilarang untuk dibunuh adalah kodok. Iya. Ini tidak boleh dibunuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibn Utsman radhiyallahu anhu dia berkata, dan Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna tabiban sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhifda yaj'aluha fi dawa'in. Ada seorang tabib, ya, semacam dokter, ya, tabib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kodok. Jadi kodok mau dia racik bisa buat obat gitu ya, tapi pasti kan dibunuh. Nah ini perkara yang kita maklumi ya, kandungan apa yang di dalam kodok itu bisa buat obat atau bisa buat racun juga. Tapi tanya seperti itu, fanahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk membunuh kodok. Nah jadi jamaah rahimakumullah, haramnya kodok bukan karena dia hidup di dua alam, tapi karena ada larangan untuk membunuhnya. Tidak ada kaedah setiap binatang yang hidup di dua alam itu haram, bisa di air, bisa di darat. Iya. Lalu diberikan contoh, contohnya kodok itu haram. Haramnya karena dilarang untuk dibunuh. Ya, makanya suwiki yang kadang banyak dijual-jual itu hukumnya haram. Na'udzubillah. Naam. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas dari kitab Al-At'imah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.